Mexicana con dulu kau datang dengan cinta, tangkap sehati kau minta. Lebarkan sayap bosa terbang tinggi gapai bintang. Rangkai selimut hangatkan hati lepaskan pilu. Bawa saya ikut dalam jebakan jeratan rindu. Dan kau pergi hati semua dan menepi. Tanpa kau pikir saya terkurung dalam ruang sepi. Saya pun tersesat di angan. Coba dari dulu tu jangan. Saya tergenggam kupu tangan. Pasrahkan ada rasa kehilangan. Takdir berbisik pelan merdu ajak kirindu. Pertanyaan terus gebu hati yang pilu. Di mana cinta, di mana janji, di mana sayang. Apakah semua ditepuk habis sebelah tangan. Soal yang kemarin belum habis terlalu usah kau tanya. Kenapa datangi supati kau bisa rasa. Bahagia yang sekarang tak seperti yang dulu. Saat kau beri pelukan tanpa harus bilang rindu. Tak perlu kau tanyakan tentang sapu bahagia. Kau subawa akan pergi jauh dengan dia. Hati susah sio sayangi sayangi. Cinta yang dulu indah kau taruh di mana. Tak perlu kau tanyakan tentang sapu bahagia. Kau subawa akan pergi jauh dengan dia. Hati susah sio sayangi sayangi. Cinta yang dulu indah kau taruh di mana. Ketika kau pergi, jujur saya sedih. Terjebak dalam cinta yang kau kasih. Ingin saya hapus tapi jujur berat. Masih terbayang kau ku peluk kerah. Tapi saya yakin kau pastikan hilang bersama angin. Tak perlu kau tanyakan.